I love the Tarrecot. I love Panama. Wana Anna Ho Ya Pasti Dia Valen lo ini Atau Nirwana lo ini.